lima syarat ini atau tujuh syarat bagi wanita ini tentunya adalah diambil dari nas atau dalil-dalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama muslim jelas, karena orang Islam itulah yang terkena fitab syarat, terkena tuntutan syariat. Kemudian maka orang kafir tidak diwajibkan, ya, tidak terkena kewajiban. Demikian pula yang tidak berakal dan belum balig, anak-anak tidak berakal ini karena gila. Demikian pula yang masih anak-anak, ini tidak diwajibkan. Bagaimana sabda Nabi SAW, rufial qalamu an thalath, diangkat pena dari tiga orang. Artinya tidak ditulis kesalahan-kesalahan mereka. Anil majnuni hatta yafir. Pertama terhadap orang gila sampai dia sadar waras lagi. Wa anil na'imi hatta yastayqidh. Seorang yang tidur sampai dia bangun. Wa anil sabi hatta yastayqidh. Dan dari seorang anak sampai dia istirahat. Sampai dia dewasa. Maka tiga orang ini berbuat kesalahan itu tidak dianggap. Seorang gila misalkan dia berbuat dosa, berbuat apa saja, tidak tercatat, karena tidak mendapatkan tuntutan syariat. Demikian pula orang tidur. Orang tidur, maka orang tidur ini masuk dalam kategori tidak sadar. Meskipun dia mungkin mengatakan perkataan-perkataan kufur dalam tidurnya, ngelindur misalkan, namanya mimpi, nah, kemudian bicara keras, yang misalkan perkataan tentang kufur dalam keadaan tidur, tidak sadar, maka ini tidak dihukum, artinya tidak terkena tuntutan syariat. Ini gabungan anak-anak, anak-anak ini tidak sampai dia istirahat. Kemudian qala wa amma adam wujubiha la ghairi sahih muqim. Adapun tidak wajibnya bagi orang yang tidak sehat dan orang yang tidak muqim artinya safar, maka ini jelas ayatnya. Fa man kana maridan aw 'ala safari fa iddatun min ayyamin ukhra. Dan barang siapa yang dalam keadaan sakit atau safar, maka hendaknya mengganti, menghitung di hari-hari yang lain. Maka itu orang yang sakit dan yang safar. Namun di sini orang yang sakit, sakit yang bagaimana? Sakit ini ada dua macam atau tiga macam mungkin, ya. Dan dalam hal ini kembalinya adalah kepada Allah. Karena sebagaimana dikatakan oleh Syekh Rahman Nasir Sa'di rahimahullah ta'ala dalam qawaid fiqhiyahnya, beliau menyebutkan bahwa makna marid dan makna safar atau nusus syar'inya, nas yang syar'i ini kembalinya kepada satu di antara tiga hakikat. Yang pertama hakikat syar'inya, yang kedua hakikat lughawiyah, yang ketiga hakikat orfiyah. Ini yang pertama hakikat syar'inya. Maka terkadang syariat menentukan, menjelaskan, menjelaskan. Maka kalau itu dijelaskan, wabihawa nikmat, jelas. Alhamdulillah tidak ada masalah. Atau terkadang kepada hakikat lughawiyah. Kalau tidak, maka kepada orfiyah. Termasuk dalam hal ini kata marid dan safar. Maka dalam hal ini syariat tidak menentukan sakit yang bagaimana, ya? Tidak ada keterangan. Karena maridwan ini nakirah. Nakirah dalam siap syarat, dalam bentuk konteks kalimat syarat, maka ini juga memberikan artian umum sakit ini. Tapi kalau kemudian disakiti dalam hal ini meskipun ini nakirah atau juga syarat, maka Yang dimaksudkan di sini tentunya adalah kembalinya kepada salah satu dari tiga hakikat. Karena pertama syariat tidak menjelaskannya. Kemudian lughawiyah, kalau dikembalikan kepada hakikat bahasa, wah ini bisa orang menggambarkan namanya orang sakit ya. Ya, orang batuk juga sakit. Ya. Orang diserentik pun juga sakit ya. Ya. Ini juga sakit. Apa kemudian yang seperti itu kemudian bisa membolehkan seseorang untuk berbuka di siang hari bulan Ramadan? Nah, ini pastinya tidak ada satupun yang mengatakan seperti itu. Aw ala sabar, mereka pula namanya sabar. Namanya sabar secara bahasa, dia pergi. Sekedar pergi misalnya, kartu suruh, apa boleh kemudian kita. Itu secara bahasa yang sudah berarti sabar. Ya, secara bahasa. Maka ini tidak ada satupun yang mengatakan seperti itu. Maka ini kembalinya kepada orang. Sakit yang bagaimana? Sakit yang di sini ada dua kategori. Yang pertama adalah sakit yang jika yang la yujabur oh, sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Ah ini tidak lagi ada berpuasa. Kalau sakit yang memang sudah tidak diharapkan kesembuhannya, maka ini tinggal fidyah saja. Mengkodok juga tidak bisa, puasa tidak bisa, dan tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Kalau puasa memberatkan atau menambah sakitnya, atau sakit menjelang meninggal misalkan, ya. Maka ini yang dikatakan sakit yang la yujaburu, tidak diharapkan kesembuhannya. Maka ini tinggal membayar fidyah saja, tidak lagi wajib puasa. Dan yang kedua adalah sakit yang masih diharapkan kesembuhannya. Tapi ini sakit yang istilahnya kalau dia berpuasa akan menambah sakitnya atau menunda kesembuhannya. Dengan berpuasa misalkan dipaksakan puasa akan menambah sakit atau menunda kesembuhannya. Maka ini yang dimaksudkan secara uruf adalah ini. Apa dia maksudkan dalam ayat ini adalah secara uruf. Mari apa yang kalau kemudian dipaksa untuk berpuasa itu akan menambah sakitnya atau menunda kesembuhannya. Dan ini sebenarnya dibahami secara sebenarnya dengan analisa dokter atau analisa itu ya, diagnosa dokter misalnya ya. Au ala safarin atau dalam keadaan safar. Maka ini juga hakikat urfiyah. Safar yang bagaimana? Safar yang maksudnya adalah orang itu sudah umumnya mengatakan itu safar. Boleh mengkosong sholat ya, dan boleh untuk berbuka puasa. Ya. Maka ini fa'iddatu min ayyamil ukhra. Hendaknya mengganti di hari-hari yang lainnya. Maka ini musafir tidak diwajibkan baginya berpuasa. Namun tentunya dalam hal ini mana yang lebih utama tergantung keadaan. Ya, tergantung keadaan. Boleh jadi puasa lebih utama. Ya. Boleh jadi puasa lebih utama. Dan boleh jadi berbuka lebih utama. Ya. Berbuka lebih utama. Ini tergantung kepada keadaan. Tapi pada asalnya seorang musafir adalah lebih diutamakan untuk berpuasa. Karena apa? Lihurmati syahr. Karena kehormatan, kemuliaan dari bulan Ramadan itu sendiri. Ini lebih utamanya. Karena dua-duanya ini juga pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana beliau juga berpuasa. Pernah satu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam safar dengan para sahabatnya. Nah, kemudian hadis yang abad ini juga menjadi tidak ada yang lebih utama. Yang lebih utamanya tentunya adalah tergantung pada keadaan. Ya. Ketika orang-orang yang berbuka itu mereka yang bekerja sehingga di satu tempat, kemudian yang berbuka ini yang membuat tenda, yang membuat naungan, memberi makan kepada kendaraannya, tunggangannya, unta-untanya ini yang, dan juga memberikan khidmat kepada orang berpuasa. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa zahabal muftiruna al-yawm bil ajr. Orang-orang yang berbuka puasa pada hari ini mendahului kami dengan pahalanya. Yani mereka lebih baik. Seperti saat perkataan sahabat, zahaba ahlud dzuhuri bil ujur. Ini orang-orang kaya itu lebih mendahului kami dengan pahala mereka. Ini makna dari sabda Nabi yang disebutkan sekarang. Zahaba al-muftiruna al-yawm bil ajr. Ini karena apa? Mereka lebih utama. Ini yang lebih utama untuk berbuka dan memang mereka bisa melayani dan tidak memberatkan. Ya. Ini ketika mereka memberikan khidmah dan insya Allah. Dan bahkan puasa itu tidak menjadi baik manakala masyaqqah. Manakala dengan puasa itu akan memberatkan dan merepotkan, maka ini juga sama. Jadi tidak menjadi baik. Sebagaimana hadisnya Usaid dan Khudri dan juga hadis yang Jabir bin Abdullah. Yang ketika Rasul mendapati ada seorang yang berpuasa kemudian dikerumuni banyak orang, dinaungi ya, karena kelaparan, karena letih sampai jadi kotoran para sahabat yang lain. Kemudian Rasul bertanya, ada apa ini? Dikatakan shaim ya Rasulullah, karena dipuasa dan puasa. Kemudian Rasul mengatakan laisa minal birri as-shaumu fi safar. Bukan termasuk kebaikan berpuasa dalam keadaan safar. Bukan yang baik berpuasa dalam keadaan safar. Tentunya dalam mana-mana hal Rasul mengatakan seperti itu ketika memberatkan mereka. Ya. Namun demikian Rasulullah SAW juga berpuasa. Ya. Saat itu juga Rasulullah mengatakan seperti itu, tapi Rasulullah berpuasa. Maka hal ini menunjukkan tentang masalah keutamaannya itu adalah melihat kepada keadaan. Boleh jadi yang berbuka itu lebih utama dari yang berpuasa, atau boleh jadi yang berpuasa adalah juga lebih utama dari yang berbuka. Melihat kepada keadaan. Maka ini jelas dengan Allah Subhanahu wa Taala tentang marid dan tentang safar. Qala fa in sama al marid wal musafir ajza'ahuma. Jika seorang yang sakit atau musafir berpuasa maka sah. Li anna ibadatan fitr lahu rukhsah. Karena bolehnya berbuka itu rukhsah. Ya. Bolehnya berbuka adalah satu keringanan. Fa in aqala bi azima fa huwa khair. Maka jika keduanya, musafir dan marid, itu mengambil dengan azimah, dengan tekad yang kuat untuk berpuasa, maka itu lebih baik. Ya. Jika mengambil keutamaan dengan berpuasa, maka itu lebih baik. Jadi di sini tentang masalah marid dan sahar musafir ini adalah ada tafsir, ada rinciannya. Kemudian beliau menyebutkan di sini wa ayyuhum afdal al-fitr an shaum. Mana yang lebih utama? Yang berbuka atau yang berpuasa? Qala in lam yajid al-marid wa musafir mashaqqatan bis-shaum wa shaum afdal. Wa in wajada mashaqqatan fal-fitr afdal. Jika seorang yang sakit atau musafir mendapati ada masyaqqah, ada sesuatu yang memberatkan manakala dia berpuasa, dan ini tidak mendapati rasa berat illam yajid. Jika seorang musafir atau orang yang sakit ini tidak mendapati rasa berat untuk berpuasa, maka puasa itu lebih utama. Shaum afdal, karena apa? Li hurmati syahr, keutamaan dari bulan Ramadan itu. Namun kalau yang kedua yang mendapati ada masyaqqah, ada kesulitan, rasa berat, maka berbuka itu lebih utama. Berbuka lebih utama. Qala wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala nabzu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, kami pernah berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Fa minna sha'im wa minna al-muftir, di antara kami ada yang berpuasa dan di antara kami ada yang berbuka. Fala yajidu sha'im 'ala al-muftir wa la al-muftir 'ala sha'im yarawna anna man wajada quwwatan fa sha'am fa inna dhalika hasan wa yarawna anna man wajada dha'fan fa aftara fa inna dhalika hasan. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, di antara kami ada yang berpuasa, di antara kami ada yang berbuka. Maka yang berpuasa tidak mencela kepada yang berbuka, demikian pula yang berbuka tidak mencela kepada yang berpuasa. Mereka melihat bahwa jika mendapatkan kekuatan kemudian dia berpuasa, maka itu lebih baik. Dan juga mereka memandang jika mendapati ada kelemahan manakala berpuasa, kemudian dia berbuka, maka itu lebih baik. Ini afdaliyah adalah tergantung kepada keadaan. Wa amma ada wujubihi 'ala al-haid wal nufasa, adapun tidak wajibnya berpuasa bagi wanita terkena haid atau nifas, pada hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, maka dalilnya adalah hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, alaysa idza hadar lam tusalli wa lam tasum fadzalika nuqsan dinnya. Ini ketika Rasulullah mengatakan bahwa ma ra'aytu ma ra'ayna naqisatu 'aqlin wa din. Kami tidak pernah melihat orang yang kurang akal dan kurang agamanya dari para wanita ini. Kemudian beliau mengatakan, bukankah apabila dia haid, maka dia tidak sholat juga tidak puasa, maka itulah kekurangan agamanya. Ini menunjukkan bahwa orang yang haid, nifas ini tidak wajib puasa. Dan kalau tak puasa maka ini tidak sah, maksiat, sebagai satu hal yang maksiat. Qala fa in samatul haid wa bin nufasa lam yuzhimhuma. Kalau orang yang haid atau nifas kok memaksa puasa, maka ini tidak sah. Di antara syarat shaum at-taharah min al-haid wa nifas, karena syarat sahnya puasa itu adalah bersih dari haid dan nifas. Wajib alaihi man qada, maka wajib bagi keduanya untuk mengganti dia yang lain. Qala Aisyah radhiyallahu anha qalat kunna nahju ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa nu'maru bi qada'i shaum wa nu'maru bi qada'i shalah. Kami haid di masa Nabi alaihi salatu wasallam, maka kami diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak mengqada, tidak diperintahkan untuk mengqada salatnya. Ini hadisnya Mu'adz. Mu'adz bin Tabi'inya yang bersama dengan Hafsah bin Sirin. Dari Siqat At-Tabi'iyat, dari wanita-wanita yang Siqat dari wala Tabi'iyat. Ini Mu'adz datang kepada Rasulullah SAW, datang kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk bertanya, ma baru bisa taqdi shaum wala taqdi shalah, mengapa wanita kau diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak mengqada shalah. Kemudian kata Aisyah, ahariyat anti, apakah kau ini rahaluriyah, para khawarij kamu ini? Karena tidak ada berpendapat untuk mengqada shalah kecuali mereka orang khawarij. Maka Aisyah mengatakan, ahaluriyah anti, apakah kau ini rahaluriyah? Kata Mu'adz, la walakin Saya bukan orang Harawiyah, bukan orang Khawarij, tapi sudah bertanya saja. Maka saya pun mengatakan, kunna nahidu ana nabi Rasulullah, kami dahulu terkena haid di masa Rasulullah SAW. Fanu'maru biqada'i shaum wa lanu'maru biqada'i shalah. Maka kami diperintahkan untuk qada puasa dan tidak mengqada salatnya. Maka ini jelas dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma yajib 'ala syekh al-kabir wal ma'ahlajus wal marid alladhi la yurja bi'ruh. Apa yang wajib bagi seorang kakek atau nenek, bapak-bapak sudah tua atau ibu-ibu sudah jadi nenek-nenek, demikian pula orang yang sakit yang tidak lagi diharapkan kesembuhannya. La yurja bi'ruh. Maka siapa yang tidak mampu untuk berpuasa karena umurnya, maka boleh dia berpuasa, boleh dia berbuka, kemudian membayar fidyah, yakni memberi makan setiap harinya satu orang miskin. Dan dalilnya adalah dengan Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Dari ayat ini berapa? Karena ayat ini adalah ketika puasa itu masih boleh milih. Karena ayat ini maknanya wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi orang yang mampu berpuasa, fidyatun ta'am miskin, maka dia membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Setiap harinya satu orang miskin. Ini padahal Yusuf pun mampu. Karena memang awal, bagaimana dulu sudah kita singgung bahwa awal disyariatkan yang puasa itu asya, boleh memilih puasa atau berbuka. Kalau puasa jelas puasa, kalau kemudian memilih berbuka, maka baginya harus membayar setiap hari satu orang miskin. Nah, ini awalnya. Tidak wajibnya adalah seperti itu. Wajib tapi alahiyah, boleh memilih. Sampai kemudian turun ayat yang jelas. Faman syahida minkum syahra falyasumhu, dengan barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, falyasumhu, maka puasa. Dan ini tidak ada khiyar lagi, tidak ada pilihan lagi, pokoknya puasa. Kecuali yang ini dua tadi. Sabar, sakit, orang tua, jempol, agak teman perempuan. Ini kemudian orang yang haid dan orang yang nifas. Qala Abu bin Abi Rabah, murid Ibn Abbas, annahu sami'a Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala ma yaqra'u hadhihi al-aya, fa qala Ibn Abbas, bahwa beliau mendengar Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma membaca ayat ini. Kemudian Ibn Abbas mengatakan, lastu laisa bimansukh, bahwa ayat ini tidak mansukh. Ya, seolah itu adalah memang mansukh ya hukumnya. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin. Ini ketika awalnya boleh memilih, boleh berpuasa atau memilih memberi makan setiap harinya orang miskin. Kemudian kata Ibn Abbas, bahwa ayat ini tidak mansukh. Tapi untuk siapa khitabnya? Huwa syekhul kabir, syekhul kabir wal mar'atul kabirah, la yastati'ani an yasuma falyut'ima makan kulli yawmin miskinan. Ayat ini adalah kepada orang yang tua dari laki-laki atau wanita tua dari perempuannya, yang keduanya tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka memberi makan setiap harinya satu orang miskin. Ya. Ini jika tidak mampu untuk berpuasa, membayar fidyah. Dan tentang fidyah ini kapan dibayar, nah kapan jelas sama masih di bulan Ramadan. Ini karena bayar apa utangnya segera dibayar. Ya. Ini bagi Syekhul Kabir dan Matatul Kabirah. Orang sudah tua, laki-laki sudah tua, ataupun juga perempuan yang sudah tua yang tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka setiap hari yang dimakan 60 orang miskin. Dan ini bisa dengan makanan pokok, artinya bahan, atau dengan makanan bisa dibayar langsung atau harian. Ya. Langsung misalkan selama setengah bulan ada berpuasa karena menyusui, kalau berpuasa maka akan melemahkan bayinya misalkan, maka dalam hal ini diikutkan kepada orang-orang yang ashabul adah, orang-orang yang memiliki umur ini. Ini membayar fidyah bisa dengan cara dikumpulkan. Misalkan 15 hari mengundang orang miskin 15 orang, kemudian dijamu makan, maka ini sudah. Karena dijamu makan seperti makanan yang biasa dimakannya, yang biasa dia makan, maka ini sudah sah. Atau dengan cara tadi, setiap hari dimakan satu orang miskin. Ini tentang ayat ini adalah dibawa kepada bahwa maksudkan itu adalah Syekhul Kabir dan Ajuz. Kemudian al-hukda wal-murda, bagaimana dengan orang yang hamil dan yang menyusui, wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Wal-hukda wal-murda idza lam tutiqa as-sawm aw khafat 'ala awladihima balahuma al-fitr wa 'alayhima al-fidyah wa laqada 'alayhima. Dikatakan bahwa mu'allif di sini juga nanti ada tafsir karena memang ini masalah khilaf ya, bagi yang mengandung atau yang menyusui ini bagaimana. Sebenarnya kembalinya kepada asal kemampuan seorang wanita itu sendiri, karena kemampuan wanita bermacam-macam. Ada yang dalam keadaan hamil atau dalam keadaan menyusui, ketika dia bawa anak misalkan, ini tidak merepotkan, tidak merepotkan. Artinya dalam hal ini tidak ada masyarakat kalau kemudian untuk terus berpuasa, tidak ada masyarakat. Maka ini tentunya puasa bagi Allah. Kemudian bagaimana wa'alhum dan murni'i dalam berfiqah? Kalau keduanya orang yang hamil dan menyusui ini tidak mampu berpuasa atau khawatir terhadap anaknya, maka boleh baginya untuk berbuka. Namun wa'alihim al-fidyah, wajib baginya membayar fidyah dan tidak qadha. Wajib membayar fidyah dan tidak qadha. قال ابن عباس رضي الله عنهما رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أو أن يفطر إن شاء ويطعم كل يوم مسكينا ولقضى عليهما ثم نسخ ذلك في هذه الآية ومن شهد منكم الشهر فليصمه. وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان لا يطيقان الصوم والخبل المرضع إذا خفت أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكينا. Ini hadis Najat Nabat, rukhsah, diberikan rukhsah kepada kakek-kakek sudah tua dan nenek-nenek yang sudah berumur. Ini ya, ini Ibn al-Qatar Nabat. وَوْمَ يُتِقَانِ صَوْمَ يُنْفِرَ مِشَاءَ. Maka keduanya ketika mampu untuk berpuasa, boleh baginya berbuka jika mampu. Namun memberi makan setiap harinya satu orang miskin dan tidak ada qadha baginya. Dan ayat ini kemudian dimasuk dengan ayatnya baman syahida minkum syarra wa yasmuhu, siapa yang menyaksikan bulan dari kalian maka ini baman syahida minkum syarra wa yasmuhu, siapa yang menyaksikan bulan artinya menemui bulan Ramadan maka berpuasa. Maka kata-kata wa yasmuhu ini yang memansuhkan pada yang sebelumnya. Wasabata li syekh al-kabir wal ajuz al-kabir jika kana la yaltaqan sawab. Namun juga ini tadi diberikan rukhsah kepada kakek-kakek atau nenek-nenek yang sudah tua yang tidak mampu lagi berpuasa maka boleh baginya untuk berbuka. Demikian pula pemuda tersebut ya. Orang yang menyusui, orang yang apa, hamil dan menyusui idza khafata farata, jika keduanya khawatir atas dirinya dan janinnya maka berbuka. Wa ta'amata kulla yawmin miskina, beri makan setiap harinya satu orang miskin. Kemudian man qala idza khafatil hamil ala nafsiha, jika seorang hamil itu khawatir dengan jiwanya wa murdi ala waladiha fi ramadan, kemudian murdi' orang yang menyusui ini pada anaknya di bulan Ramadhan qala yusiram, maka katakan keduanya berpuasa. Wa yatimani makan kulli yawmin miskinan, dan memberi makan setiap hari yang setelah miskin wala qiyam shaum, maka tidak apa namanya mengharuskannya wala qiyam shaum untuk kemudian qadha puasanya, cukup it'am saja. Kemudian dari hadis Nabi bahwa seorang anak perempuan Umar radhiyallahu anhu tahta rajul min Quraisy, jadi diperistri oleh seorang dari Quraisy. Bahkan hamilan, kemudian dia dalam badan hamil waqafa atas shirath, kemudian tertimpa sangat kehausan di dalam Ramadan. Fa'amara Ibnu Umar an tufthira, maka Ibnu Umar memerintahkan untuk berbuka. Waktu imam pun diyobi miskin, beri makan setiap hari satu orang miskin. Ini gimana menurut Allah Subhanahu wa ta'ala dari beberapa permasalahan dan masalah puasa di bulan Ramadan. Kemudian berikutnya insyaallah kita bahas adalah qadru ta'am al-wajib, kadar makanan yang wajib. Khususnya bagi yang bayar zakat ini, bayar fidyah ini. Ini wallahualam. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.